ragu kesaguhanmu. Jangan wani gatu pacarku lah, namun tetap perlain salah aku lah. Macam muha Muhammad sam kada tetahu, padahal muha bungasanku. Bujur pang duit sugihan nyawa mobil jua. Banyak berduit tapi gasan ke salon, pantas saya muha ikam pina maon. Bujur sugi ke salon awak putih rambut besemir, biar bungas tapi bebelas on. Tujuh banar memakai baju metal, banyak duit tapi harta kuitan. Berjalan lawan pacar makannya bakso. Uya, ya, main gitar hero modenya normal, gayanya sudah mirip paranormal. Amun kalah pasti bawannya berokok. Dasar lempoh, jangan wani-wani menggatuk pacarku. Muhai kambintat lain salah aku, hidung mimisan lain urusan aku. Dasar lempoh, melihat aja halo aku bebio. Kenapa hendak mengambil dari aku, nyata benar sampulnya fotonya aku. Sudah dibawai betamu tapi kampina lempo. Hendak bertampar tapi buka, bersembunyi di dalam pos. Harap lalu bersembunyi mirip anak Naruto, yang jar namanya Boruto. Galarannya Aliando, gawiannya Baya jadi calok di terminal. Udin solo seharian pakai baju polo, perasaan bungas kalau jangan berkoyok kainah. Timbul jadi tukang bini di rumah beharagu sambil menginang. Mangka bini di rumah haur mauntal kabe. Kada berduit tapi handak menambah lagi, kada beranak tapi handak bebini lagi. Kawin lagi nambah lagi wak wow. Kampina lempo muha kada tetahu, di muka rumahku mangka laju-laju. Jaga kada puasa lawan ada reja, ikam ku sasahi sampai ujung dunia. Ikam pina lempo muha kada tetahu, di muka rumahku mangka laju-laju. Para hari raya bemapan aja, tapi ini aja berelaan kita. Dasar lempo, jangan wani-wani menggatuk pacarku. Muhai kambintat lain salah aku, hidung mimisan lain urusan aku. Dasar lempo, melihat aja halo aku bebio. Kenapa hendak mengambil dari aku, nyata benar sampulnya fotonya aku. Sudah dibawai betamu tapi kampina lempo. Hendak bertampar tapi buka, bersembunyi di dalam pos. Harap lalu bersembunyi mirip anak Naruto, yang jar namanya Boruto. Galarannya Aliando. Dasar lempo, kawanku di kelas namanya Bandito. Inya dahulu pernah menolongiku, pas mataku kelimpahan kuah soto. Ika pina lempo, muha kada tetahu, di muka rumahku maka laju-laju. Tampak tapi buka, bersembunyi di dalam pos. Ika pina lempo, muha kada tetahu, di muka rumahku maka laju-laju. Yang namanya Boruto, galarannya Aliando. Dasar lempo.